Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di malam hari ini untuk kembali kita mempelajari dan mengkaji Risalah Al-Qawaid Al-Arba' yang mana pada risalah ini walaupun begitu ringkas namun mengandung sekian macam faedah yang faedah tersebut dengannya seseorang bisa mengenal dan mengetahui perkara yang paling wajib untuk dia ketahui yakni tauhid dan perkara yang wajib pertama kali untuk dia jauhi dan tinggalkan yaitu kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih dalam penjelasan dari ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu ta'ala, doa yang beliau tujukan kepada orang-orang yang mempelajari risalah beliau ini yakni Al-Qawaid Al-Arba', di mana beliau mendoakan dengan doa agar kita yakni orang-orang yang mempelajari risalah beliau menjadi orang-orang yang apabila dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, dengan berbagai macam ujian yang tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, baik ujian tersebut datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala seperti musibah ya alam longsor, gempa, tsunami, banjir dan semisalnya atau kematian. Nah, maka kita dituntut dalam syariat Islam, begitu pula diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha menjadi seorang hamba yang bersabar. Nah, atau ujian Allah tersebut melalui perantara orang lain, yakni memiliki sebab. Nah, jadi orang lain menjadi sebab kita mendapatkan musibah tersebut. Baik, maka semuanya, kedua-duanya wajib bagi seorang muslim atau seorang mukmin untuk dia bersabar atas ujian tersebut. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan beliau juga yakni Dr. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan tentang seharusnya bagaimana keadaan seorang mukmin. Ya, yang namanya seorang mukmin, kata beliau itu harus adalah seorang mukmin yang kokoh. Nah, ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa ujian, ketika ditimpa fitnah, dia harus berusaha menjadi orang yang tegar, istiqamah, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang dengan Al-Haq, dengan berbagai macam musibah atau fitnah yang datang. Dan jangan dia menjadi orang yang ragu, bimbang ketika fitnah itu terjadi. Nah, atau menjadi orang yang pasrah dengan fitnah yang melanda. Jangan. Mana yang pasrah ialah di mana fitnah itu terjadi dia ikut. Mungkin dikarenakan dia melihat dirinya sendiri dan kebanyakan orang lain hanyut mengikuti fitnah yang terjadi sehingga menjadikan dia pasrah. Nah, ini tidak boleh demikian. Yang namanya seorang mukmin memiliki prinsip. Nah, menjadi orang yang istiqamah, berusaha istiqamah dengan berbagai macam keadaan. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah itu bukan hanya di waktu-waktu yang kita senangi. Perintah Allah untuk kita beribadah itu bukan di keadaan-keadaan kita waktu sehat-sehat saja. Perintah kita untuk beribadah, untuk berpegang dengan Al-Haq, itu bukan di kala banyak orang berpegang dengan Al-Haq tersebut. Ya, namun yang namanya mengikuti Al-Haq, yang namanya beribadah, itu di setiap keadaan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, demikian pula dalam keadaan sakit, dalam keadaan ditimpa musibah dan ujian, yang namanya beribadah, yang namanya berpegang dengan Al-Haq, ini merupakan sesuatu yang keharusan. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ketika mereka mendapatkan, melihat kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kelapangan, mereka beriman. Nah, namun ketika mereka mendapatkan ujian, mereka pun meninggalkan keimanan mereka atau berpaling. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula di zaman kita. Nah, nanti akan disebutkan oleh beliau tentang keadaan orang-orang munafik itu seperti apa. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tidak ada solusi yang terbaik, jalan keluar bagi seorang hamba ketika dia ditimpa musibah, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk dia bersabar. Bersabar atas musibah tersebut dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan bersabar bukan yang namanya putus asa. Ya, seperti orang yang sakit. Mungkin lama tidak kunjung sembuh, ya. Mungkin demikian, lama tidak kunjung sembuh dari penyakit. Dia harus bersabar. Bersabar dalam artian menahan dirinya, jangan sampai berkeluh kesah atas penyakit yang menimpa dirinya. Apalagi sampai melaknat penyakit tersebut. Apalagi sampai marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun dia harus bersabar. Baik. Karena orang yang ditimpa musibah, apabila dia bersabar dari musibah yang menimpa dirinya, maka akan mendatangkan kebaikan bagi diri. Dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang mereka marah atau tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya, maka ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ditimpa musibah mendatangkan pahala mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun sebaliknya ketika seorang itu dia murka, tidak akan menambah kesembuhan bagi penyakitnya, melainkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan setiap dari manusia muslim maupun kafir akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah dan ujian. Karena kita hidup di dunia, dunia yang disebutkan oleh para ulama negeri yang penuh dengan ujian, fitnah, musibah. Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari yang namanya musibah ketika dia hidup di dunia. Karena yang namanya musibah itu Allah sudah tetapkan pada masing-masing dari kita dalam kehidupan kita mesti akan mengalami yang namanya ujian dan musibah tersebut, tidak bisa kita melepaskan diri dari ini. Dan tentunya apa yang Allah berikan tersebut memiliki hikmah tersendiri. Musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita itu pada hakikatnya adalah untuk melatih diri kita, ya, menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan musibah, fitnah, ujian yang Allah berikan, ini akan nampak manakah mereka orang-orang yang betul-betul beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka jujur keimanannya di dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Nah, sampai-sampai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, musibah ini pun menimpa orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh dari kalangan para nabi dan rasul, para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, tidak terlepas dari yang namanya musibah, ujian dan fitnah. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang terkenal dengan amal saleh, tapi tidak terlepas dari yang namanya ujian. Tapi apakah dengan ujian tersebut, ya, musibah yang menimpa mereka menjadikan orang-orang saleh tadi, para nabi, para sahabat dan yang lainnya berubah keimanan mereka? Apakah demikian menjadikan berubah keistiqomahan mereka? Apakah yang demikian musibah yang menimpa mereka menjadikan mereka meninggalkan apa yang telah mereka ketahui dari Al-Haq? Tidak. Nah, dan musibah yang Allah berikan pada seorang hamba ini bertingkat-tingkat keadaan sesuai dengan besar dan kecilnya keimanan seorang hamba, sesuai dengan seberapa kuat hamba itu berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia itu adalah orang yang mengikuti syariat Allah, berpegang dengan syariat Allah, nah, berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi, berusaha untuk beramal sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami dengan pemahaman para salafus salih, semakin besar ujian yang akan dihadapi dengan berbagai macam ujian. Bisa jadi dia diuji dengan keluarganya, bisa jadi dia diuji dari sisi pekerjaannya, bisa jadi dia diuji dengan masyarakatnya. Nah, namun tidak ada seorang pun yang dia bersabar ketika diuji dengan ujian yang besar, melainkan dia akan menjadi orang yang besar pula, menjadi orang yang mulia, sebagaimana orang-orang saleh yang telah mendahului dia. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, wa a'dhamu an-nasi bala'an al-anbiya' tsumma al-amthal fal-amthal. manusia yang paling besar ujiannya ialah para nabi. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Jadi bertingkat-tingkat. Ujian yang Allah berikan kepada para nabi itu lebih besar daripada orang-orang setelah mereka, daripada orang-orang yang mengikuti nabi tersebut. Ya, ujian yang Allah berikan lebih kepada para sahabat itu lebih besar dibandingkan orang ujian yang Allah berikan kepada para tabi'in. Ya, para sahabat berbagai macam ujian, diusir dari kampungnya, mau tidak mau harus hijrah, meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan keluarganya, terjadi permusuhan antara dia dengan keluarganya. Karena apa? Keimanan harus disisa, bahkan ada yang mati dibunuh. Demikian keadaan seorang mukmin. Nah, dan tidaklah ada yang dicari di muka bumi ini dari seorang mukmin melainkan dia berusaha untuk keluar dari dunia ini dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keinginan seorang mukmin. Bagaimana dia menutup kehidupannya dengan perkara-perkara yang menjadikan Allah ridha. Siapa dari kita pasti memiliki tujuan yang demikian. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang meninggal membawa harta, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang meninggal membawa dunia, tidak ada. Dunia semua akan ditinggalkan. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ad-Dur Asyikh Salim Fauzan, beliau mengatakan, Ubutuliyah Rusul Wabutuliyah Siddiqun Wabutuliyah Syuhada Wabutuliyah Ibadullahi Al-Mu'minun Lakinahum Sadar. Maka para rusul, mereka dipuji, mereka juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula as-siddiqun, orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka, mereka pun tidak lepas dari yang namanya ujian. Wasyuhada, ya, para syuhada, mereka pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang saleh, kaum mukminin, para nabi, para rasul, semuanya tatkala mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar. Inilah keadaan seorang hamba. Nah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia diuji atau ditimpa musibah atau mendapatkan, ya, diuji dengan sebuah fitnah, maka dia tetap bersabar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang berat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, namun akan dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang berusaha untuk menjadi hamba yang bersabar. Nah, man tasabbar sadarullah. Barang siapa yang dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berusaha untuk menjadi orang yang bersabar, maka Allah jadikan dia hamba yang bersabar. Butuh untuk dilatih. Nah, memang ada orang itu bawaannya sabar. Ini merupakan sesuatu yang mulia. Allah sudah berikan pada dirinya watak kesabaran. Namun yang namanya kesabaran itu juga bisa diusahakan. Nah, kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui keadaan para nabi dan rasul, begitu pula orang-orang saleh dari kalangan orang siddiqun dan syuhada dan hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bersabar. Maka kata Syekh Dr. Salih Fauzan hafizallahu ta'ala, amma al-munafiq faqad qala Allah fihi. Adapun orang-orang munafik, ya, bagaimana keadaan mereka ketika ditimpa musibah, ketika dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan mereka telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Adapun orang-orang munafik, kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keadaan mereka di dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in asabahu khairun idma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas," dan ada di antara manusia. Ya? Ada di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mati ya'budullah ala harf. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala harf. Apa makna harf? At-tarf. Di ujung. Di tepian. Apa maknanya? Kata beliau, ada dari hamba-hamba Allah atau dari manusia yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di tepian saja. Yang mana fa in asabahu khairun. Orang-orang tadi yang ketika mereka dikatakan sebagai orang yang beribadah di tepian saja, di ujung-ujung saja. Ibaratnya kalau kita bilang di kulitnya saja. Berimannya cuma di kulitnya saja. Mereka ini ketika diberikan yang namanya kebaikan, mereka mendapatkan kebaikan. Nah, idma'an nabi, mereka tenang. Nah, wa in asabathu fitnah, namun sebaliknya, ketika mereka ditimpa fitnah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, inqalaba ala wajhi, berpaling mukanya. Ya, maknanya apa? Berubah. Musibah tadi menjadi dia berubah keadaannya. Nah, yakni dia tidak lagi mau beribadah. Nah, ini kata Allah, di antara manusia yang beribadah kepada Allah hanya di tepian saja. Yakni ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia beribadah. Dia merasa tenang dengannya selama dia mendapatkan kenikmatan tersebut dalam ibadahnya. Namun tatkala dia diuji, diberikan fitnah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, inqalaba ala wajhi, berubah keadaannya dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, khasirad dunya wal akhirah. Orang yang demikian keadaannya adalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keadaan orang-orang munafik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan beribadah selama dia mendapatkan nikmat. Dia akan terus beribadah. Sebagaimana keadaan orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bersama dengan Nabi selama mereka merasa tenang. Ketika ada seruan jihad, hati mereka mulai berat. Ketika mereka ikut jihad, berusaha untuk menggembosi sahabat yang lainnya. Demikian keadaan mereka orang-orang munafik. Ketika mereka mendapatkan ujian di tengah-tengah peperangan, mereka menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Ini keadaan orang-orang munafik. Maunya apa? Tenang-tenang saja, nikmat-nikmat saja, tidak mau diuji. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada manusia-manusia yang tipenya demikian. Kalau dia itu beribadah, itu mendapatkan kenikmatan, dia akan ibadah terus. Dia akan sholat terus. Ya, dia akan berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia diuji sedikit, mulai dia meninggalkan, mulai hilang, gak kelihatan, sudah mulai melepaskan apa yang dia telah ketahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, Orang-orang yang demikian khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhiratnya, dan itulah kerugian yang sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang munafik masyarakat muslimin rahimah wa rahmatullah, tatkala mereka ditimpa yang namanya musibah. Nah, kata beliau Ad-Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala, فالدنيا ليست دائما نعيما وترفا وملذات وسرورا ونصرا. Yang namanya dunia itu, ya, yang namanya hidup di dunia ini tidak selamanya naiman, itu mendapatkan yang namanya kenikmatan, watarofan, kemewahan, ya, wamaladzatin, kelezatan, wasururan, kesenangan, wanasron, pertolongan. Tidak selamanya orang hidup di dunia itu seperti itu keadaannya. Tidak selamanya orang itu kaya terus. Tidak selamanya orang itu sehat terus. Tidak selamanya orang itu bahagia terus. Ya, tidak selamanya demikian. Dunia itu tidak seperti itu selamanya. Kata beliau, laisa daiman hakadha. Dunia itu tidak demikian keadaannya. Nah, Allah yudawiruha baina ibad. Allah itu yang memutar perjalanan keadaan dunia itu di antara hamba-hambanya. Ya. Maka ada istilah roda kehidupan itu berputar. Hari ini mungkin kita di atas, besok di bawah. Ya, menunjukkan apa? Kehidupan dunia itu tidak ada yang tetap, tidak ada yang kokoh. Mesti akan berubah-ubah keadaan dunia itu. Nah, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan perputaran dunia ini. Nah, as-sahabatu afdhalul ummah. Madza jara 'alaihim min al-ibtila wal imtihan? Kata beliau, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu adalah seafdal, seutama-utama umat. Ya. Apa ada umat yang lebih utama daripada para sahabat? Tidak ada. Manusia yang paling terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Maka mereka adalah afdalul ummah, umat yang paling terbaik, umat yang paling afdal, yang paling utama. Namun kata beliau, apa yang mereka alami? Ya. Kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat, padahal mereka adalah umat yang terbaik. Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka itu tidak diuji? Nah, apakah mereka tidak merasakan yang namanya kemiskinan? Apakah mereka tidak merasakan yang namanya kesengsaraan? Para sahabat, afdhalul ummah, sebaik-baik umat, tidak lepas dari yang namanya kemiskinan. Ya, siksaan, kesedihan, terusir, dan semisalnya meninggalkan apa-apa yang mereka senangi dari sekalian dunia. Ini keadaan para sahabat. Dalam keadaan mereka adalah afdhalul ummah, umat yang terbaik, tidak lepas dari yang namanya ujian. Maka jangan pernah bermimpi kita tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata beliau, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an menggambarkan bagaimana sih keadaan kehidupan dunia itu. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-140. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal ayyamu nudawiruha bainan nas." Dan demikianlah hari-hari kami yang menjalankannya. Ya. Di tengah-tengah manusia. 6. Yani ayat ini kalau tidak salah turun berkaitan dengan keadaan para sahabat yang mereka ketika berperang, ya, terluka, ada yang terluka, kehilangan nyawa, dan mereka ada dari kalangan para sahabat yang kalah ketika perang. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hari kami putar di antara umat manusia. Hari ini mungkin kaum muslimin yang menang, belum tentu besok. Ya. Demikian Allah jelaskan. Namun yang namanya al-haq akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambah. Nah, maka yang namanya kebahagiaan, kesedihan, kesenangan, sehat sakit, kehidupan dan kematian, ini merupakan perkara yang telah Allah tetapkan pada masing-masing dari kita. Ya, tidak mungkin kita bisa lepas dari keduanya selama kita masih hidup di dunia. Nah, maka nasihat dari beliau Al-Dr. Syekh Al-Fauzan Ta'ala, setelah beliau bawakan ayat tentang bagaimana keadaan dunia itu, bahwasanya dunia itu tidaklah tetap pada suatu keadaan, dia akan mengalami yang namanya perubahan. Ya. Baik, kata beliau, "Falyuwattinil abdu nafsah." Hendaknya seorang hamba itu mempersiapkan dirinya. "Annau idza butuliya fa inna hadza laisa khassan bihi." Dia juga harus tahu, seorang hamba, kita tuh harus mengetahui bahwasanya yang namanya musibah yang menimpa kita itu tidak khusus Allah berikan kepada kita. Ya. Yang namanya musibah, ujian, itu tidak hanya menimpa kita, namun menimpa juga orang lain. Ini yang harus kita pikirkan. Bahkan orang-orang terdahulu ujiannya lebih besar, fitnah yang mereka alami lebih besar daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, ini kata beliau, bahwasanya yang namanya musibah itu tidak khusus Allah tujukan kepada kita saja. Yang lainnya tidak. Semuanya mendapatkan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada sabaqa li awliyaillah. Maka yang namanya ujian, musibah, ini telah mendahului kita, telah menimpa wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuwattin nafsah wa yasbir wa yantadir al-faraja minallahi ta'ala wal-aqibatu lil-muttaqin. Maka kata beliau, hendaklah seseorang itu dia mempersiapkan dirinya dan bersabar serta menunggu jalan keluar solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik, kesudahan yang baik bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Maknanya tidak ada yang sia-sia dari kesabaran seorang hamba ketika ditimpa musibah atau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau bilang, sebenarnya musibah itu adalah suatu kebaikan yang Allah tunda untuk kita. Ya, Allah persiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita dari balik musibah tersebut. Ini kalau mau diimani. Kalau mau diimani, diyakini, nah, dan bersabar menunggu itu, Allah akan berikan. Nah, tentunya ini kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah akan dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya ialah orang-orang yang benar-benar berusaha untuk melatih jiwa atau melatih dirinya untuk bersabar. Nah, ini masyarakat muslimin rahimah wa rahmatullah, ya, penjelasan dari beliau Dr. Syekh Shalih Fauzan hafizullah ta'ala dalam menjelaskan doa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ta'ala, yang beliau tujukan bagi mereka orang yang belajar risalah beliau ini, yakni agar mereka menjadi orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali memupuk kesabaran kita dalam menjalani kehidupan dunia ini dan terkhusus di dalam berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diselamatkan dari fitnah dan menjadikan kita tetap istiqamah dalam berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.